Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Haddathana Abdul Aziz ibn Abdullah. Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Yahya al-Madani thiqatun qala an Abdul Aziz ibn Muhammad Abdul Aziz bin Muhammad ibn Ubayd Abdul Aziz bin Abdullah tadi thiqah al-Madani. Abdul Aziz bin Muhammad ibni Ubaid Abu Muhammad al-Juhani. Abu Muhammad al-Juhani saduqun kana yuhadditsu min kutubi ghairihi fayukhti' Tayyib. Abdul Aziz bin Muhammad bin Ubaid al-Juhani, dia saduq dan beliau ini pernah memberikan hadis dari kitabnya orang lain. Akhirnya dia salah. Nah, barakallahu fikum. Baik. Sehingga di situ terdapat pelajaran bagi kita, barakallahu fikum, agar kita tidak sembarangan dalam mengambil ya fawaid dari buku teman kita. Nah, sebelum kita tashih dari dia, barakallahu fikum. Nah, karena sangat mungkin untuk terjadi yang namanya kesalahpahaman. Kadang teman kita itu punya rumus-rumus dan kode-kode tertentu ya dalam penulisan. Sehingga kalau kita belum melakukan tashih dengan kitab yang dia miliki, artinya kita pastikan keabsahannya atau kita tanya hal-hal yang tidak kita ketahui, atau dia menyampaikan di buku ana, antum harus hati-hati ya, ana punya rumus-rumus sendiri. Nah, barakallahu fikum. Baik. Amin ikhwan. Jadi di situ kita mendapat pelajaran ketika kita mengambil dari buku teman atau mencatat dari buku teman ya, maka apa? Maka harus tetap memiliki barakallahu fikum ketelitian dan kehati-hatian ya. Jangan asal tulis saja. Nah, kadang mungkin kita tertinggal atau ada fawaid yang terluputkan, barakallahu fikum. Maka ketika kita meminjam catatan teman, ada yang barakallahu fikum menurut kita mengganjal, ya, atau ada yang kurang, atau yang bahkan menurut kita ini enggak pas. Ya, harusnya tidak menggunakan lanafi, tapi dia tulis menggunakan lanafi. Nah, barakallahu fikum. Maka apa? Ya, kita tanyakan kepada teman tadi. Ya, bisa jadi memang dia salah dalam menulis, terjadi yang namanya tashih, atau barakallahu fikum, ada sudut pandang yang lain. Paham ya? Nah, jadi itu pelajaran buat kita ketika kita mengambil kitabnya orang lain, ya, untuk kita ambil sebagai faedah kita sendiri atau untuk kita sampaikan kepada orang lain, maka di antara etika dan adabnya tadi kita tasdih terlebih dahulu. Nah, barakallahu fikum. Karena kalau tidak tadi akan terjadi yang namanya kesalahan dalam menyampaikan ilmu. Nah, menyampaikan ilmu agama ini tanggung jawabnya berat, barakallahu fikum, ya. Melebihi ilmu-ilmu dunia yang lain, barakallahu fikum. Nah, sehingga harus berhati-hati. Makanya Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala membuat bab dalam sahihnya, al-bab al-ilmu qabla qauli wal amal. Ternyata prinsip ini barakallahu fikum diterapkan oleh orang-orang hebat, bukan orang Islam. Nah, barakallahu fikum. Pelajaran saja ya. Orang terkaya di dunia. Barakallahu fikum. Bill Gates. Nah. Dia ketika dia bicara 1 jam. Ya, ketika dia mengadakan pertemuan, berbicara di hadapan orang-orang pinter di dunia ini. Untuk bicara 1 jam, dia membutuhkan persiapan 90 jam. 30 jam, dia kumpulkan data. 30 jam, dia analisis. 30 jam, baru kesimpulan-kesimpulan. Itu ngomong 1 jam. Nah, 90 jam itu berarti hampir 1 mingguan. Ya kan? 1 hari kan 24 jam. Nah, barakallahu fikum. Baik. Itu orang kafir. Sehingga dia benar-benar berhati-hati dalam berbicara. Padahal itu urusan dunia. Nah, orang kafir saja tahu. Enggak asal nyerocos, enggak asal barakallahu fikum bas bis bus bes bos. Ya, nah. Sehingga ucapannya itu memang ditunggu-tunggu sama orang. Karena itu hasil riset yang enggak sembarangan. Nah, dia kerahkan anak-anak buahnya. Saya mau bicara masalah ini minggu depan. Siapkan materinya. Kumpulkan data. Ya. Selama 30 jam itu semua anak buahnya ngumpulin data semua. 30 jam kemudian dianalisis. Baru setelah itu kesimpulan-kesimpulan. Itu yang dia sampaikan. Des, des, des, des. Harap. Itu orang kafir. Ya. Nah, artinya barakallahu fikum, kalau orang kafir saja dia merasa punya beban, dia merasa punya tanggung jawab ketika menyampaikan sesuatu materi, ya, apalagi orang Islam yang itu merupakan barakallahu fikum bagian dari agama mereka. Barakallahu fikum. Harusnya mimba bil aula, daripada itu. Barakallahu fikum. Nah. Baik. Ya. Jadi dengan persiapan yang matang, barakallahu fikum, itu maka yang namanya kesalahan, yang namanya barakallahu fikum, tayyib, iya, ke barakallahu fikum, kesalahpahaman, itu akan diminimalisir. Nah, barakallahu fikum, iya. Sehingga mungkin kalau ada pihak yang berusaha menyanggah, karena dia sudah siap dan matang, dia gampang untuk menjelaskan. Oh, yang kamu maksud itu adalah di buku ini halaman sekian, juz sekian, ya, baris pojok kanan sebelah kiri. Nah, barakallahu fikum, ya. Yang kamu maksud seperti ini. Jadi dia siap. Barakallahu fikum. Nah, al-muhim barakallahu fikum itu pelajaran ya bagi kita. Bahwa ternyata ilmu ini itu diambil oleh orang-orang kafir. Al-ilmu qoblal qawli wal amal. Dan mereka ternyata lebih care, lebih perhatian, lebih peduli, lebih barakallahu fikum berhati-hati. Nah, khususnya orang-orang sukses. Kalau ngomong itu mereka enggak sembarang ngomong. Makanya ketika mereka ngomong, semua orang siap untuk mendengarkan, bahkan rela untuk membayar mahal. Ya, untuk masuk dalam barakallahu fikum mungkin thayyib, ruangan yang sudah disiapkan kalau yang akan bicara adalah fulan, ya, jutaan pun orang akan bayar. Nah, barakallahu fikum. Karena tadi itu hasil omongannya itu sudah benar-benar matang. Nah, artinya di situ pelajaran buat kita semua para talabatul ilm, ya, ketika menyampaikan ilmu barakallahu fikum, ya harus benar-benar matang materinya. Nah, barakallahu fikum. Sehingga kalau kita ditanya satu perkara yang kita belum begitu matang mengetahui tentangnya, lebih baik diam. Ya. Nah, barakallahu fikum. Allah musta'an wa 'ala dzikrah. Baik, kita lanjutkan. Al-muhim itu pelajaran untuk kita semua dari apa yang dialami oleh Abdul Aziz bin Muhammad bin Ubaid ketika dia salah tatkala meminjam catatan temannya. Nah, An Muhammad ibni Amr. Muhammad ibnu Amr ibni Alqamah ibni Waqqas. Muhammad ibnu Amr ibni Alqamah ibni Waqqas. Abu Abdullah. Saduqun lahu awham. Saduqun lahu awham. An Abi Salamah. Abu Salamah di sini adalah putranya Abdurrahman bin Auf. Abu Salamah bin Abdurrahman ibni Auf. Naam. Ma'ruf bi kunyatihi. Dia lebih dikenal dengan nama kunyahnya daripada nama aslinya. Wakila bahkan ada yang mengatakan namanya adalah kunyahnya. Abu Salamah itulah namanya. Barakallahu fikum. Thiqatun muktsir. Dia rawi yang thiqah dan banyak dalam meriwayatkan hadis. An Abi Hurairah. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mastakbara man akala ma'ahu khadimuhu wa raqiba al-himara bil aswaqi wa taqala syata fahalabaha." Nabi mengatakan, tidak akan sombong orang yang mau makan bersama dengan pembantunya. Ya. Mau makan bersama dengan pelayannya. Barakallahu fikum. Tayyib. Enggak dibeda-bedakan. Waktunya makan, di meja sudah sedia makanan, pembantunya diajak. Ya. Nah. Mang Ujang, sini Mang. Ayo kita makan. Enggak usah, Den. Saya makan di belakang aja. Enggak usah. Ayo sini Mang Ujang, makan. Ya. Nah, aing mah makan di belakang aja ya, Teh. Nah, ya. Sudah makan di sini. Nah, bareng-bareng. Nah. Ya, baik. Orang yang seperti ini, insya Allah, tidak akan sombong. Ya, karena dia mau makan dengan barakallahu fikum bersama dengan pembantunya, pelayannya. Makan bareng-bareng. Barakallahu fikum. Nah, ada lauk sate, barakallahu fikum ya. Boleh, na'am barakallahu fikum, lengkap di situ. Ya, 4 sehat, 5 sempurna, barakallahu fikum. Nah. Ada semua di situ. Barakallahu fikum. Pembantunya, ya, makannya cuma tempe saja. Mang Ujang, kenapa tempe saja yang dimakan? Ya, nah. Ini daging ayam. Sok, dimakan. Nah, ya, dimakan gak apa-apa. Barakallahu fikum. Enggak, Den. Saya mah tempe cukup. Nah, makan daging ayam. Ya, nanti saya tersinggung kalau gak dimakan, Mang Ujang. Ya, nah, ya sudah dimakan, ya, barang nggak dibeda-bedakan. Nah, jangan makan ya diajak bareng ya, tapi tetap dikasih sekat. Ini yang Mang Ujang ya, yang boleh ini ya, ini zona Mang Ujang. Nah, kalau di sini zona majikan ya sama aja, ya. Nah, tetap nggak apa-apa. Disuruh makan, tinggal pilih. Nggak ada zona majikan, zona pembantu. Nggak ada ya. Nah, barakallahu fikum. Bareng-bareng. Kata Nabi, orang seperti itu tidak akan terkena penyakit sombong. Nah, yang bilang kan Nabi ya. Barakallahu fikum. Nah, karena dia mampu makan dengan orang yang dianggap, barakallahu fikum, orang yang menjadi bawahannya. Nah, barakallahu fikum. Hai. Warakiba al-himara bil aswaq. Dan orang tersebut mengendarai himar saat dia ke pasar. Barakallahu fikum. Nah, himar itu pada masa itu ya kendaraan menengah ke bawah. Ya, barakallahu fikum. Nah, kalau kendaraan orang-orang tajir, orang-orang kaya, ya kuda minimal atau onta merah, barakallahu fikum, na'am. Atau yang semisal dengannya. Kalau himar itu identik dengan kendaraan ya, na'am. Orang-orang yang menengah ke bawah ekonominya. Sehingga ketika dia ke pasar, ya dia nggak malu menggunakan kendaraan tersebut. Ya, naik sepeda ontel ke pasar, barakallahu fikum, na'am. Atau naik motor jadul, ya, na'am. Tahun 78, na'am, yang suaranya kayak odong-odong ini, kodok-kodok-kodok-kodok-kodok-kodok-kodok-kodok-kodok-kodok-kodok-kodok-kodok-kodok-kodok. Na'am. Ya, barakallahu fikum. Ke pasar, barakallahu fikum. Padahal dia orang kaya. Ya, dia tidak malu ke pasar menggunakan kendaraan tadi. Ya. Barakallahu fikum. Nah, di rumahnya ada kendaraan-kendaraan mewah, barakallahu fikum. Nah, Ferrari ada, ya. Barakallahu fikum. Nah, apalagi? Hah? Lamborghini ada, barakallahu fikum. Nah, ya. Itu mobilnya, kendaraan motornya barakallahu fikum. Harley, ya, guguk-guguk. Nah, ada, barakallahu fikum. Baik. Motor-motor mewah banyak dia punya, barakallahu fikum. Nah, tapi dia tidak merasa malu, gengsi ke pasar, barakallahu fikum, menggunakan kendaraan, ya, masyarakat menengah ke bawah. Nah, orang kaya yang seperti ini, insya Allah dia tidak terkena penyakit sombong, ya kan? Karena dia tidak, barakallahu fikum, malu menggunakan, ya, barakallahu fikum, tayyib, kendaraan-kendaraan yang dianggap, barakallahu fikum, kendaraan orang miskin. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Itu baru orang kaya yang kaya beneran. Tapi kalau orang kaya yang baru kaya, itu lain gayanya, barakallahu fikum. Ya. Nah, orang kaya yang baru kaya, dia lupa kalau dia pernah jadi orang miskin. Nah, itu mesti gayanya sok. Ya kan? Nah, pamer, barakallahu fikum. Ya, baik. Kepaing, itu dia pakai Lamborghini, itu pun dia gas-gas. Bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, ya kan? Nah, biar orang lihat semua sepasang itu. Wih, Lamborghini, rek. Ya kan? Lewat pasar paling. Wah, itu orang pada ngeliatin semua itu. Nah, sengaja sama dia gasnya dimain-mainkan. Bung, bung, bung. Nah. Ada kok. Kacanya sengaja dibuka. Assalamualaikum. Wah, ya kan? Nah, tukang becak disalamin sama dia. Barakallahu fikum. Nah, biar dia tahu, ya. Nah, fulan ini punya Lamborghini. Barakallahu fikum. Nah, itu biasanya orang kaya baru biasanya gitu, ya. Tapi orang yang memang sudah benar-benar kaya, biasanya yang seperti itu malah hilang. Ya. Nah, pakainya ya biasa, baju kaos ini barakallahu fikum yang tayyib. Ya. Indomaret apa Maret itu, ya, barakallahu fikum. Naam. Ya, kaos-kaos polos biasa, naiknya juga barakallahu fikum, ya, biasa, ya. Motor-motor masyarakat biasa, barakallahu fikum. Nah, itu orang yang biasanya memang kaya beneran, barakallahu fikum. Nah, dan dia tidak sombong, nggak suka pamer. Nah, barakallahu fikum. Dari situ bisa kita ambil juga, barakallahu fikum, bolehnya seseorang itu ke pasar, ya, barakallahu fikum. Nah, bolehnya seseorang itu ke pasar, bahkan barakallahu fikum seorang ahli ilmu sekalipun, barakallahu fikum, nah, tidak mengapa dia ke pasar, akan tetapi dia harus menjaga adab-adabnya. Ya, ke pasar itu boleh asal dia menjaga adab-adabnya. Jangan sampai ke pasar itu jadi orang yang pertama kali ke pasar dan terakhir kali pulang. Itu sejelek-jelek orang. Ya, jangan. Jangan jadi yang pertama kali ke pasar, jangan juga jadi yang terakhir kali pulang dari pasar. Nah, kalau bisa di antara itu, di antara adabnya. Barakallahu fikum. Nah, kemudian di pasar juga barakallahu fikum, yang namanya menundukkan pandangan itu harus lebih, ya, dia jaga, karena di pasar macam-macam manusia yang ada, barakallahu fikum. Naam. Baik. Iya. Ke pasar sekedar membeli sesuatu yang dia butuhkan. Ya, jadi bukan refreshing, barakallahu fikum, ya. Naam. Mau ke mana? Ah. Paing, ngapain? ya, lihat-lihat aja. Nah, siapa tahu ada yang unik-unik di Pahing itu kan. Nah, terutama yang kasih pertunjukan obat-obat kuat itu biasanya. Nah, barakallahu fikum. Suka dia. Ya, orang yang ngasih pertunjukan obat-obat kuat itu biasanya kan ada pertunjukannya. Nah, cari yang kayak gitu. Ya, barakallahu fikum. Nah, itu sudah melanggar ya etikanya. Nah, kalau mau refreshing bukan ke pasar. Iya, barakallahu fikum. Nah, ke pasar itu malah menyedot barakallahu fikum iman kita. Nah, ya, barakallahu fikum. Jadi pasar kan termasuk tempat yang paling disukai oleh syaitan. Iya, selain tempat sampah atau kamar mandi, barakallahu. Pasar itu tempatnya setan. Nah, jadi kalau enggak ada keperluan yang memang dibutuhkan, barakallahu fikum, jangan ke sana. Ya. Nah, sehingga boleh ke pasar, barakallahu fikum, tetapi tetap menjaga etika dan adab-adabnya, barakallahu fikum. Nah, salaf terdahulu ke pasar, ya. Nabi, ya, para sahabat-sahabat yang lain. Bahkan berjualan mereka di pasar, barakallahu fikum. Nah, tayyib. Kemudian kata Nabi berikutnya, wa'taqala syata fahalabaha. Tidak akan sombong orang yang menangkap ya kambing yang dia miliki, kemudian dia perah susunya. Jadi dia ambil sendiri. Nah, dia punya ternak, kambing atau sapi, barakallahu fikum ya. Dia tangkap, dia perah susunya, bawa ke rumah, kemudian disidangkan untuk keluarganya. Nah, ya. Barakallahu fikum. Orang yang seperti ini tidak akan sombong. Padahal tadi dia punya, barakallahu fikum, punya anak buah, ya, peternak yang bisa saja dia, barakallahu fikum, naam, ya, memerintahkannya untuk mengambil air susu tersebut. Tapi karena barakallahu fikum dia tidak ada kegiatan apa-apa di rumah, ya, ya sudah. Nah, dia pergi ke kandang ternak onta atau sapi atau barakallahu fikum kambing yang dia miliki, dia perah sendiri, dia bawa ke rumah, ya, taruh di kulkas, habis sudah dingin diminum gelegek-gelegek. Nah, senang, barakallahu fikum. Orang yang seperti itu, kata Nabi, tidak akan terkena penyakit sombong, barakallahu fikum. Nah, baik. Dan ternyata yang seperti ini diamalkan oleh para sahabat, barakallahu fikum. Dikatakan oleh berkata Jubair ibn Mut'im rahimahullahu taala, yaquluna fiyya tayhun. Ya, yaquluna fiyya tayhun. Naam. Kata Jubair bin Mut'im, orang-orang itu bilang saya ini sombong. Tayhun itu sombong. Ya. Jadi, ada di masyarakat itu yang menuduh Jubair bin Mut'im ini orang yang sombong. Barakallahu fikum. Naam. Kemudian beliau mengatakan, waqad rakibtu al-himara, waqad rakibtu al-himara, walabistu ash-shamlata, wahalabtu ash-shata. Nah, kata Jubair bin Mut'im, orang-orang bilang aku ini sombong. Padahal kata beliau, aku mengendarai hewan ya himar. Nah, yang aku naiki sehari-hari ya naik keledai. Nah, beliau punya kendaraan mewah yang lain, tapi yang beliau pilih naik keledai. Dan aku memakai mantel dari apa? Barakallahu fikum, tayyib, kain yang kasar, samlah itu, ya, baju luar dari kain yang kasar, Nah, bukan pakai mantel yang barakallahu fikum mewah-mewah. Wahalabtu syat, kata beliau. Dan aku memerah sendiri air susu kambing peliharaanku. Nah, waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man fa'ala hadza falaysa fihi minal kibri syai'un. Waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man fa'ala hadza falaysa fihi minal kibri syai'un. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan barang siapa yang melakukan ini maka tidak ada kesombongan sedikit pun pada dirinya. Artinya ini diamalkan oleh salaf. Barakallahu fikum. Naam. Riwayat ini dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi. Hadis nomor 2001. Dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Nah, menunjukkan apa Ikhwan? Tadi. Bahwa apa yang disabdakan oleh Nabi itu diamalkan oleh mereka para sahabat. Nah, artinya kalau pada pertemuan yang lalu kita membahas terkait dengan perangai-perangai perilaku, gerak-gerik, gestur orang-orang yang sombong, maka pada pertemuan kali ini kita mempelajari perangai orang-orang yang tidak sombong. Ya. Nah, barakallahu fikum. Dengan perbuatan-perbuatan tadi. Orang yang barakallahu fikum thayyib tidak suka pamer akan kekayaan apa yang dia miliki barakallahu fikum ya, dan dia mau mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang dianggap barakallahu fikum oleh orang itu pekerjaan yang rendah barakallahu fikum na'am. Orang yang mampu melakukan ini, maka dia tidak akan terkena penyakit sombong. Ya. Apalagi orang yang sudah kaya-kaya, banyak duit. Ya. Kalau dia mau melakukan hal tersebut, itu diantara cara untuk menghilangkan kesombongan yang ada pada dia. Nah, itu diantara caranya. Ya. Dia merasa memang, wah, Ustaz, saya ini memang orang sombong, Ustaz. Nah. Saya merasa saya ini sombong dan itu memang sudah bawaan keluarga kita punya, ya kan? Nah, sudah 7 turunan kita keluarga ini sudah sombong semua, Ustaz. Nah, karena keturunan kaya, ya, para kawafik. Nah, itu pulau di tengah laut punya nenek saya, Ustaz. Nah, ada villa di sana macam-macam, ya, para kawafik. Sombong, bawaannya terus sombong, ya, pamer. Merendahkan orang lain. Nah, gimana caranya biar saya tidak sombong, Ustaz? Sampaikan hadis Nabi. Kalau kamu pengen hilangkan sifat sombong kamu, kamu harus bisa makan dengan pembantumu. Hah? Makan sama pembantu? Apa itu, Ustaz? Nah, iya, itu disampaikan oleh Nabi. Ya, orang yang bisa makan bersama pembantunya dengan lauk yang sama, ya, dalam satu nampan, dalam satu meja, bareng-bareng makan. Lambat-lambat, ya, lambat laun sifat sombongnya akan hilang. Nah, amalkan. Ingat ya. Nah, makan dengan membantunya. Awal kali ya, barakallahu fikum ya, dia agak merasa bagaimana begitu, ya kan? Nah, barakallahu fikum. Baik. Mungkin dia akan merasa jijik atau merasa barakallahu fikum enggak selera makan, ya. Nah, karena makan bersama pembantunya. Ya. Kalau kamu serius ingin menghilangkan sifat sombongmu, makan bersama mereka. Barakallahu fikum. Ah, siap Ustaz. Akan saya coba. Nah, terus apa lagi? Iya. Jangan biasakan pakai kendaraan-kendaraan mewah. Ya, pakai kendaraan-kendaraan biasa. Nah, maksudnya Ustaz, ya, ya, cobalah pakai kendaraan-kendaraan rakyat, ya, nam jelata, ya, naik sepeda ontel, naik sepeda motor ya, jadul atau yang paling tidak ya yang standar-standar lah. Selama ini dia nggak mau kalau jalan keluar nggak pakai Harley apa tadi? Guguknya tadi ya kan, barakallahu fikum, dia nggak mau. Kamu pakai itu kendaraan-kendaraan biasa. Wah, masalahnya Ustaz, saya itu kalau tempat duduknya tidak Harley Davidson, ya kan? Saya bisa bisulan Ustaz. Itu perasaan dia. Ya, barakallahu fikum. Dia merasa tidak nyaman, ya, karena tidak terbiasa menggunakan barakallahu fikum kendaraan yang tempat duduknya tadi barakallahu fikum mahal. Ya, kalau kamu pengen tidak sombong ya harus melatih. Ya, menggunakan kendaraan-kendaraan seperti itu untuk menghilangkan rasa pamer dan sombongnya. Pekerjaan-pekerjaan pembantu, kalau memang barakallahu fikum enggak ada pekerjaan yang lain, ya enggak apa-apa dia kerjakan sendiri. Ya. Menebas rumput di rumahnya sendiri, barakallahu fikum. Atau bahkan ya membersihkan sawang-sawang di rumahnya, barakallahu fikum. Baik. Itu akan menghilangkan sifat sombong, barakallahu fikum. Di antaranya. Ada riwayat yang lain, barakallahu fikum, di antara perangai yang bisa menghilangkan kesombongan dari kita, dari sahabat Ibnu Mas'udin radhiyallahu an, beliau mengatakan, al-badi'u bis-salam bari'un minal kibri. Wah, ini penting. Al-badi'u bis-salami bari'un minal kibri. Orang yang pertama kali menyampaikan salam, insya Allah, ya, orang itu akan jauh dari sifat sombong. Makanya jangan malas-malas lebih dulu mengucapkan salam. Ya, yang pertama tentu dia akan mendapatkan yang lebih afdol, ya kan, daripada yang nunggu orang lain menyampaikan salam. Yang kedua apa? Dengan kita membiasakan yang pertama kali menyampaikan salam, sifat sombong pada diri kita itu hilang. Karena memang di antara orang yang malas mengawali salam, karena dia merasa ada benih-benih kesombongan. Barakallahu fikum. Saya ini din 3, ya. Harusnya anak lughah itu yang duluan menyampaikan salam kepada saya. Barakallahu fikum. Saya ini anak lama, ya. Harusnya anak-anak baru itu yang duluan menyampaikan salam kepada saya. Saya ini ranking 1 di kelas. Harusnya dia yang ranking 1 dari belakang yang menyampaikan salam kepada saya. Itu di antara ya perangai kesombongan. Dia tidak mau mengawali salam karena dia merasa lebih. Jadi kalau ingin menghilangkan sifat sombong, berusaha yang pertama kali menyampaikan salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya. Jadi jangan menunggu orang lain yang mendahului kita. Barakallahu fikum. Baik, riwayat itu disebutkan oleh Al-Khatib At-Tibrizi dalam Al-Mishkah. Hadis nomor 4666. Al-Khatib At-Tibrizi dalam Al-Mishkah dalam nomor 4666. Kemudian juga disebutkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dalam Al-Jami' li Akhlaqir Rawi wa Adabis Sami'. Al-Jami' li Akhlaqir Rawi wa Adabis Sami' nomor 930. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Barakallahu fikum. Nah. Baik. Mungkin itu yang bisa kita bahas untuk pertemuan kali ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah.